Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran yang pembahasannya dari syara al-jurumiyah ini. Terakhir sudah dibahas, disampaikan tentang tanda-tanda fi'il, alamatul af'al. Jadi ada empat tanda untuk fi'il, yakni qad, fin, saufa, dan ta'mir as-sakinah. Kemudian yang berikutnya, sudah dibahas tentang tanda-tanda isim, kemudian tanda-tanda fi'il. Ini pada jenis kata yang berikutnya, harf, tentang tanda-tandanya. Alamatul harfi, tanda-tanda harf. Summa qala Ibn al-Jurum rahimahullah, kemudian Ibn al-Jurum rahimahullah berkata, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Harf, yakni kata yang tidak tepat atau tidak benar bersamanya dalilul ismi, tanda isim, wala dalilul fi'li, dan tidak pula tanda fi'al. Maksudnya kata yang tidak bisa bersama dengan tanda isim dan juga tidak bisa bersama tanda fi'il, tidak bisa dimasuki tanda isim dan juga tidak bisa dimasuki tanda fi'il. Ini makna atau maksud dari kalimat ini. Kemudian penjelasannya, syarahnya, kullu kalimatin ta'ridu 'alaiha dalilul ismi. Setiap kata yang engkau hadapkan, engkau perlihatkan padanya dalil ismi, alamat atau tanda isim, wala taqbaluhu, dan kata tersebut tidak menerimanya, tidak bisa menerima tanda isim tersebut. Wa ta'ridu 'alaiha dalilan fi'li, dan engkau hadapkan, engkau perlihatkan padanya, pada kata tersebut, tanda fi'il, wala taqbaluhu, dan dia tidak bisa menerimanya. Fahiya harfun, maka dia itu adalah harf. Jadi setiap kata ketika dihadapkan dengan tanda isim, dia tidak menerima tanda tersebut. Kemudian ketika dihadapkan dengan tanda fi'il, dia juga tidak bisa menerima tanda fi'il tersebut. Maka kata yang demikian itu merupakan harf. Fal harfu, maka harf itu adalah ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Harf itu adalah kata yang tidak bisa bersamanya, tidak bisa bersama dengan tanda isim, dan juga tidak bisa pula bersama tanda fi'il. Tidak bisa dimasuki tanda isim dan juga tidak bisa dimasuki tanda fi'il. Ini adalah harf. Tidak menerima tanda isim dan juga tidak menerima tanda fi'il. Yaqulul Haririyyu fi Mulhatul I'rabi, berkata Al-Hariri, salah seorang ahli nahwu, dalam kitabnya Mulhatul I'rab, dalam sebuah bait syair, wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun allamah. Wal harfu ma laysat lahu alamah, harf itu adalah kata yang tidak mempunyai tanda. Laysat lahu alamah, tidak ada padanya itu satu tanda, tidak mempunyai tanda. Maksudnya tadi, tanda isim maupun tanda fi'il, ya, tidak bisa menerima kedua tanda tersebut, tidak mempunyai tanda. Faqis ala qawli, maka qis, ya, kiaskan atau timbanglah pada ucapanku ini. Takun allamah, misalnya engkau akan menjadi tahu. Engkau menjadi tahu, maksudnya tahu tentang harf tersebut. Jadi setiap kata yang tidak ada tanda secara khusus, tidak bisa menerima tanda isim maupun tidak bisa menerima tanda fi'al, maka kata tersebut termasuk harf. Artinya bukan isim dan juga bukan fi'al. Fa'idha wajatta kalimatan, jika engkau mendapati suatu kata, araqa alaiha alamatil ismi, engkau hadapkan, ya, engkau perlihatkan padanya tanda-tanda isim, fama qabilat, lalu dia tidak menerima, tidak menerimanya, tidak bisa menerima tanda-tanda isim tersebut. Wa araqa alaiha alamatil fi'li, dan engkau hadapkan padanya tanda-tanda fi'al, fama qabilat, lalu dia tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il tersebut. Fahiyya al-harfu, maka dia itu adalah harf. Jadi tanda-tanda isim kemarin sudah diketahui, tanda-tanda fi'il juga sudah diketahui, sudah dibahas, disampaikan. Maka ketika ada suatu kata dihadapkan, dimasukkan di situ tanda-tanda isim, tidak bisa menerima, tidak termasuk isim. Kemudian dihadapkan pada tanda-tanda fi'il, juga tidak bisa menerima, tidak termasuk fi'il. Tidak termasuk isim, tidak termasuk fi'il, berarti dia merupakan harf. Ini. Fa idza qala qa'ilun, jika seseorang mengatakan, kaifa taj'aluna 'alamatal harfi, bagaimana kalian itu menjadikan tanda harf, adamiyatan, adamiyatan itu tidak ada. Bagaimana engkau menjadikan tanda harf itu sesuatu yang tidak ada? Wal alamatu alamun, sedangkan tanda itu alamun, sesuatu yang diketahui, sesuatu yang ada yang diketahui, untuk mengenali. Labudda ayakuna amran wujudiyan, maka tentunya pasti tanda tersebut, sesuatu yang menjadi tanda tersebut, amran wujudiyan, sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada. Bagaimana menjadikan sesuatu yang tidak ada sebagai tanda? Maksudnya ya, bagaimana menjadikan sesuatu yang tidak ada itu menjadi suatu tanda, padahal yang namanya tanda itu kan sesuatu yang ada, ya. Yang dimaksud dengan tanda secara umum ya, kan sesuatu yang ada, sesuatu yang tampak, sesuatu yang wujud, yang ada. Nah, tadi sesuatu yang tidak ada kok kemudian dijadikan sebagai tanda harf, bagaimana? Ini ditanyakan. Fal jawabu, maka jawabannya, annahu idza kana syai'u mahsuran, bahwasanya jika keadaan sesuatu itu mahsuran, dibatasi, terbatas, fasa an takuna al-alamatu adamiyatan, maka boleh ataupun bisa tanda itu menjadi tidak ada. Jika sesuatu itu dibatasi, sudah ditentukan batas-batasnya, maka boleh tanda itu menjadi atau berupa sesuatu yang tidak ada, tidak ada wujudnya. Bisa dijadikan sebagai tanda sesuatu yang tidak ada wujudnya. Fahuna alamatul ismi kada. Di sini terkait dengan pembahasan ini, alamatul ismi kada, tanda isim adalah seperti ini, bagaimana sudah dibahas kemarin. Wa alamatul fi'li kada, tanda fi'il adalah demikian, ini juga sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Walladhi la yadkhulu fi alamati hada wala hada sara ma'luman, maka sesuatu yang tidak masuk pada tanda ini dan juga tidak masuk pada tanda ini, sara ma'luman, maka dia menjadi sesuatu yang diketahui. Jadi sudah dibatasi, ism itu diketahui dengan tanda-tanda ini. Ada empat kemarin ya. Kemudian fi'il juga sudah diketahui, dibatasi dengan tanda-tanda ini. Ini juga ada empat. Kemudian ada kata yang lain. Nah, kata yang lain ini dia tidak masuk pada tanda-tanda ism. Dan juga tidak masuk pada tanda-tanda fi'il. Maka, apa kata yang ini, atau tanda dari kata ini bisa diketahui. Yakni, dia tidak masuk yang tanda ism, dan juga tidak masuk yang tanda fi'il. Di luar dari yang dua itu tadi. Jadi, suara maklumat ini sesuatu yang diketahui. Qalu, mereka mengatakan. Dikatakan, wa naziru zalika, ya. Pertimbangan hal itu, naziron itu pertimbangan atau mungkin perbandingan ya, untuk menimbang, untuk membandingkan hal itu, ini dicontohkan ya, aljimu walha'u walkha'u, jadi pada huruf jim, huruf ha, dan huruf kha, tiga huruf ini ya. Salah satu hurufin, tiga huruf. Kita batuha wahidatun. Penulisannya itu satu. Jin, ha, ha. Tiga huruf. Jin, ha, ha. Kalau penulisan sekarang, alhamdulillah, sudah dimudahkan. Penulisan huruf-huruf hijaiyah itu sudah dimudahkan, sudah ada pembedanya. Tapi pada zaman dulu, apalagi sebelum ada perkembangan ilmu bahasa Arab, itu penulisan sama. Jadi tiga huruf ini penulisannya satu, penulisannya sama. Ya, dengan bentuk seperti ini, jim ha kha. Tatamai yazu al jimu, jim itu terbedakan menjadi berbeda. Bin nuqtah ya, min asfala, jim itu menjadi berbeda, dibedakan dengan apa? Nuqtah, dengan titik. Min asfala, di bawahnya, dari arah bawah di sini. Wal kha'u bin nuqtati min fawqa, dan kha itu juga dibedakan dengan titik dari atasnya. Dari arah atas di sini, ini kha. Wal ha'u, adapun ha, laisa laha nuqtatun, dia tidak mempunyai nuqtah, tidak mempunyai titik. Ha kan begini tulisannya, tidak ada titik di situ. Dan jika demikian, idza wajadna suratan solihatan, jika kita mendapati bentuk yang benar, suatu bentuk yang benar, yang tepat, lil jimi, untuk huruf jim, wal ha'i, untuk huruf ha, wal kha'i, dan untuk huruf kha, lakin, akan tetapi, laisa fiha alamatu hadha wala hadha, akan tetapi, tidak ada padanya tanda ini dan tanda itu, tanda ini dan juga tidak ada tanda ini, maksudnya tadi ya, titik di bawah dan juga ada, tidak ada titik di atas. Arafna annaha harful ha'i, kita ketahui bahwasanya dia itu adalah huruf ha. Okay. Ada penulisan sama bentuknya. Tadi jim dibedakan dengan adanya titik di bawah. Dalam menulis huruf jim kan ada titik di bawah. Kemudian kha itu dibedakan dengan adanya titik di atas. Dalam penulisan huruf kha kan ada titik di atasnya. Nah, kemudian ketika ada satu bentuk tulisan, ketiga huruf ini kan sama ya, bentuk tulisan yang semacam ini. Kemudian apa? Di situ tidak ada tanda titik di bawah dan juga tidak ada tanda titik di atas. Maka huruf tersebut apa? Berarti dia huruf ha. Ya, karena huruf ha tidak ada tanda titik, baik di bawah maupun di atas. Kalau ada penulisan seperti ini, ada titik di bawah, berarti dia huruf jim. Tetapi kalau penulisan seperti ini, kemudian titiknya di atas, berarti itu huruf kha. Kalau tidak ada titik di bawah dan juga tidak ada titik di atas, berarti itu huruf ha. Jadi ini digunakan untuk menjelaskan tadi tentang tanda harf. Harf demikian. Oke. Tanda isim itu ada, sudah dijelaskan. Tanda fi'il juga ada, sudah dijelaskan. Sudah disebutkan sebelumnya. Suatu kata, kalau dia tidak menerima tanda isim, juga tidak menerima tanda fi'il, berarti dia adalah harf. Kalau menerima tanda isim, berarti dia isim. Kalau kata itu bisa menerima tanda fi'il, berarti dia fi'il. Tapi kalau tidak bisa menerima kedua-duanya, tidak bisa menerima tanda isim maupun tanda fi'il, berarti dia masuk yang harf. Idzan kullu kalimatin la taqbalu alamatil ismi wala alamatil fi'li fahiya harfun. Jika demikian, setiap kata yang tidak menerima tanda-tanda isim dan juga tidak menerima tanda-tanda fi'il, maka dia itu adalah harf. Wa misalul harfu, wa misalul harfi, dan contoh dari harf ini, yakni hal, qad, sinu, sin, saufa, ta'u-ta'ni fi as-sakinati, ta'u-ta'ni yang sukun, ila hurufil khafdi, sampai pada huruf-huruf khafat, tis'atun, adda hal mu'allifu, ada 9 yang dihitung oleh mu'allif. Wahia yakni huruf-huruf kafat, huruf-huruf jar tersebut, yakni min, ila, ya, sampai wah huruf-huruf khatami, huruf-huruf khatam. Ya. Izan al-amsilatu mawjudatun mutawakhiratun indana. Ya, contoh jika demikian, contoh-contoh itu ada, ya, contoh-contoh dari harf itu ada, mutawakhiratun, ya, banyak sekali, berlimpah, banyak sekali. Aindana yang ada pada kita. Ya. Jadi yang disebutkan kemarin tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il, ya, diantaranya itu ya, itu termasuk harf yang menjadi tandanya ya, bukan kata yang ketemu tanda, tapi tandanya itu sendiri berarti dia termasuk harf. Seperti tadi ya, qad, sin, saufa, ta'nis, huruf-huruf khafat. Kan itu tanda-tanda fi'il dan juga huruf kasot sebagai tanda-tanda isim. Ya, itu semua termasuk harf. Ini. Baqiya ayyuqala, tersisa ini satu hal yang ditanyakan, dikatakan, "Ma taquluna fi al?" Apa yang kalian katakan tentang al, tentang alif lam, allati min alamatil ismi, yang termasuk tanda-tanda isim? Hal tadkhulu fi kalamil mu'allif huna, apakah al alif lam itu masuk pada ucapan mu'allif di sini? Maksudnya apakah alif lam itu termasuk harf? Naqulu al mu'allif qala fil awwali, mu'allif Ibnu Ajurum berkata di awal pada pertama kali, harfun ja'a li ma'nan. Jadi pada pembahasan awal tentang pembagian kalam kemarin ya, dikatakan kalam ada 3, ismun, wa fi'lun, wa harfun ja'a li ma'nan. Jadi harf itu ja'a li ma'nan, yang mendatangkan makna. Harf yang mendatangkan makna. Wa al dan alif lam, laisa laha ma'nan. Alif lam ini tidak punya makna, tidak punya arti. Ada terjemahan dari al? Artinya? Tidak ada. Kalau fungsinya ada, tapi secara lafaz artinya, terjemahannya kan tidak ada. Al alif lam. Ya. Wa qala ba'du nahwiyyina, dan sebagian dari ahli nahwu mengatakan bal al laha ma'nan. Bahkan al itu mempunyai makna. Tufidul umuma, ya, memberikan faedah menyeluruh, al umum, faedah secara menyeluruh. Wa tufidu bayanal haqiqati, memberikan faedah menjelaskan. al-haqiqah, hakikat kenyataannya. Tufidul ahdad, memberikan faedah, ya, memenuhi atau untuk memahami, mengerti. Ya. Jadi sebagian dari ahli nahwu mengatakan demikian, bahwasanya al-islam itu mempunyai makna memberikan faedah, di antaranya ini al-umum, makna secara menyeluruh, kemudian bayan al-haqiqah, menjelaskan kenyataan, kemudian al-ahd, ya, memenuhi atau mengetahui makna dari isim tersebut. Wa ala hadza fa'al tu'tabaru min al-hurufi. Dan atas dasar ini, maka alif lam itu dianggap termasuk huruf. Li'annaha harfun ja'a li ma'nan. Karena dia itu adalah harf yang mendatangkan makna. Ini. Jadi alif lam itu termasuk harf. Harf dalam pengertian bagian dari kalam. Ini. Ar-ra'u fi rubbah. Kemudian ra', huruf ra' pada kata rubbah. Misalnya, ma taquluna hal hiya min al-hurufi am la? Apa yang kalian katakan tentang ra pada rubba tersebut? Hal hiya min al-hurufi? Apakah dia itu termasuk harf am la ataukah tidak? Laisat min al-hurufi istilahan. Jadi ra pada rubba itu tidak termasuk dari huruf secara istilah. Secara istilah nahwu. Secara istilah bahasa Arab. Ya, ini. Kenapa? Karena al-mu'allifa qala harfun ja'a li ma'nan. Karena tadi mu'allif mengatakan harfun ja'a li ma'nan. Jadi harf itu yang mendatangkan makna. Kalau hanya ra'nya saja kan tidak mendatangkan makna. Maka dia tidak termasuk harf. Jadi penyebutan harf di sini, yang dimaksud harf di sini adalah harf bagian dari kalam, jenis dari kalam, isim, fi'il dan harf. Bukan huruf hijaiyah. Ya, jadi pembahasan harf dalam ilmu nahwu itu terkait dengan isim, fi'il dan harf. Jadi bukan huruf-huruf hijaiyah itu bukan. Jadi ada dua makna harf di sana, ya. Ini bedakan. Jadi yang dimaksud harf di sini adalah harf yang tadi ja'a li ma'nan, harf yang mendatangkan makna. Ini tadi. Wa rubba ma'naha at-taqlilu wa taksiru. Adapun rubba maknanya adalah taklil dan taksir. Taklil menunjukkan makna sedikit, taksir menunjukkan makna banyak. Lakin mukawwanatan min salasati hurufin. Akan tetapi rubba itu tersusun dari 3 huruf. Lau jaza'taha wa qulta ra'u masara laha ma'nan. Seandainya engkau membaginya, mengambil sebagiannya, lau jaza'taha, engkau mengambil sebagiannya dari rubba itu, hanya diambil sebagian. Waqulta ar-ra'u, dan engkau katakan ra', hanya diambil ra'nya saja misalnya, ma sara laha ma'nan, maka dia menjadi tidak mempunyai makna, menjadi tidak bermakna. Jadi kepada rubba, kalau hanya ra'nya saja, maka dia tidak termasuk harf dalam pengertian nahwu, ya. Tapi kalau rubba salah keseluruhan, itu yang termasuk harf ini. Baik. Kenapa? Karena kalau hanya roknya, hanya rok saja, dia tidak bermakna. Jadi yang dimaksud dengan harf, dia harus mempunyai makna, mendatangkan suatu makna. Contoh yang lain, min al-mimu fi min, pada kata min misalnya. Kemudian huruf mim pada min ini laisat harfan, itu bukan termasuk harf. Jadi min dari min ini tidak termasuk harf. Li'annaha laisa laha ma'nan, karena huruf mimnya itu saja tidak mempunyai makna. An-nunu fi min, huruf nun pada min laisa biharfin, ini juga bukan makna. Juga bukan harf. Jadi nunnya dari min itu bukan harf. Idan jika demikian, al harfu ma la yadkhulu alaihi alamatul ismi wala alamatul fi'li. Jadi harf adalah kata yang tidak dimasuki oleh tanda-tanda isim dan tidak pula tanda-tanda fi'al. Walakinil harfu al-mustalahu indan nahwiyina huwalladhi lahu ma'nan. Akan tetapi, harf menurut istilah di kalangan ahli nahwu adalah kata yang mempunyai makna. Jadi tidak mempunyai tanda-tanda isim, tidak mempunyai tanda-tanda fi'al, tetapi dia mempunyai makna. Ini ya. Jadi kalimat terakhir tadi yang dimaksud dengan harf yang termasuk bagian dari kalam, menurut istilah di kalangan ahli nahwu, ini harf yang mempunyai makna, harf yang mendatangkan makna, dan harf tersebut untuk mengetahuinya tidak bisa menerima tanda isim dan juga tidak bisa menerima tanda fi'al. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan. Kemudian berikutnya disampaikan oleh Syekh, fa khulasatul babi, kesimpulan dari bab ini al-ana sekarang, dari pembahasan sejak awal sampai saat ini, bisa disimpulkan sebagai berikut. Awalan yang pertama, annal kalama indan nahwiyina huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Bahwasanya kalam di kalangan ahli nahwu, yang dimaksud dengan kalam adalah lafaz yang tersusun, yang memberikan faedah yang sempurna bil wad'i, dengan susunan bahasa Arab dan juga dengan maksud yang disengaja atau memang benar-benar dimaksudkan untuk itu. Bagaimana yang dibahas sebelumnya, al-wad'i ada dua makna. Menyengaja memang benar-benar memaksudkan untuk itu, dan juga dengan ukuran dengan susunan bahasa Arab ini. Sanian, yang kedua, aqsamul kalami salasatun, macam-macam kalam itu ada tiga, ismun ism, wa fi'lun fi'l, wa harfun ja'a li ma'nan, dan harf yang mendatangkan makna, harf yang mempunyai makna. Jadi luha tetap sini, dalil dari pembagian ini, pembagian kalam menjadi tiga, dalilnya apa? At-tatabbu'u wal-istiqra'u, yakni tatabbu' dan istiqra'. Kedua kata ini hampir sama maknanya, jadi meneliti, memeriksa dengan seksama, dengan cermat, menyelidiki secara mendalam. Ini itu makna dari tatabbu' dan istiqra'. Karena ulama an-nahwi tatabba'u kalam al-arabi, karena para ahli nahwu, orang-orang yang berilmu dalam ilmu nahwu, tatabba'u kalam al-arabi, mereka meneliti, memeriksa dengan cermat, dengan seksama kalam Arab, ucapan orang-orang Arab, bangsa Arab. Fawajaduhu la yakhruju an hadhihi salasati, lalu mereka mendapatkannya pada kalam Arab tersebut tidak keluar dari tiga macam bagian ini, tidak keluar dari tiga macam atau tiga jenis ini, yaitu isim, fi'il maupun harf tadi. Walahidu dan perhatikan annakum law dhahabtum li qira'ati tarajumi ulama'il lughati, bahwasanya kalian seandainya kalian pergi, maksudnya kalian berusaha untuk membaca tarajumi ulama'il lughati, biografi, tarajum biografi ulama'il lughati, para ahli bahasa, orang-orang yang berilmu dalam bahasa Arab ini. Wama laqauhu min al-ana'i was-ta'abi, dan apa yang mereka temui, apa yang mereka hadapi berupa al-ana, ya, kesulitan, kepayahan, was-ta'abi, ya, kelelahan, kelebihan. Ya, hal anak itu juga bisa bermakna kerja keras, ya, bersungguh-sungguh. Ya. Li tatabbu'il badwi ar-ruhali, untuk tatabbu' tadi ya, memeriksa, meneliti dengan cermat, dengan seksama, al-badwi ar-ruhali, ya, orang badui ar-ruhali yang berpindah-pindah ya, orang Arab pedalaman yang hidupnya berpindah-pindah, ya, al-badwi ruhali, la'allahum yajiduna kalimatan wahidatan, barangkali mereka akan mendapatkan satu kata, kalimatan wahidatan, satu kata, minal kalimatil arabiyyati, dari kata-kata bahasa Arab, qabla an tataghayyara al-sinatu ahlil muduni, sebelum ya, berubahnya lisan-lisan penduduk kota. Ya. Jadi para ahli bahasa, mereka mendatangi orang-orang pedalaman, orang-orang badui pedalaman yang hidupnya berpindah-pindah, supaya apa? Bisa menemukan satu kata di antara kata-kata bahasa Arab yang itu belum berubah, belum tercampur. Ya. Bagaimana yang ada pada lisan-lisan atau bahasa-bahasa penduduk kota. Kenapa? Li'anna ahlal muduni ikhtalatu bil qawmi alladina futihat biladuhum fataghayyaru lisanu. Karena para penduduk kota ikhtalatu bil qawmi, mereka bercampur baur dengan masyarakat, dengan kaum masyarakat, alladina futihat biladuhum, yang negeri-negeri mereka itu dibukakan, ya, dibukakan oleh Islam, ya, pembukaan Islam di daerah-daerah di luar Arab. Fataghayyara lisanu, lalu sehingga apa, lisan itu berubah, ya, bercampur baur dengan orang-orang yang di luar Arab, dengan orang-orang ajam. Maka bahasanya, lisannya ataupun bahasanya berubah, ya, sudah terpengaruh, tidak lagi murni. Wasaratil lughatul arabiyyatu la tujadu illa fi butunil audiyati, sehingga bahasa Arab itu tidak didapatkan lagi kecuali di butunil audiyati. Butun itu perut, ya, maksudnya apa, di pedalaman-pedalaman lembah, lembah-lembah yang ada di Arab, ya, di gurun, ya. Wa mana batis sajari, dan di tempat tumbuhnya pepohonan, maksudnya tadi di daerah pedalaman, orang-orang badui yang hidupnya berpindah-pindah, mereka bahasanya masih murni, masih terjaga, bahasa Arabnya masih murni, masih terjaga, tidak tercampur dengan bahasa ajam, bahasa di luar Arab. Ya, berbeda dengan orang-orang kota. Karena sudah terjadi tadi ya, futuhat, ya, pembukaan negeri-negeri Islam. Ya, maka bahasanya bercampur dengan orang-orang luar. Ya, bercampur. Ya, saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga bahasa Arabnya sudah tidak lagi murni. Tapi kalau orang pedalaman, ya hidupnya sendirian, tidak bercampur dengan orang lain, ya bahasanya, bahasa Arabnya itu masih terjaga dengan asli, dengan murni. Dan ini yang dicari, yang diteliti oleh para ahli bahasa. Mereka sampai mendatangi pedalaman-pedalaman itu di gurun, di Sahara, macam itu. Fasara ulama ulughati yadhabuna kulla madhabin fil barari. Ya, maka ulama-ulama bahasa, orang-orang yang ahli bahasa, mereka pergi kulla madhabin, dengan benar-benar pergi. Mereka pergi bersungguh-sungguh fil barari, di padang pasir, ya, padang Sahara. Barari, Sahara, padang pasir, gurun. Yatlubuna a'rabiyan, mencari a'rabiyan, seorang Arab. Arab Badui, pedalaman. Yukhbiruhum bi kalimatin wahidatin, yang bisa memberikan kabar, memberikan apa, berita kepada mereka. Jadi orang Arab ini bisa memberitahukan kepada para ahli bahasa tadi bi kalimatin wahidatin, tentang satu kata. Min ajli ayas bituha, supaya mereka ahli bahasa ini bisa menetapkannya, mengukuhkannya. Jadi mendapat satu kata, namanya dicatat, ditetapkan. Memang benar ini kata ini dari bahasa Arab. Ini bahasa Arab yang murni, yang asli, yang fasih, seperti itu. Sampai seperti yang dilakukan para ahli bahasa. Walihada nakulu, oleh karena ini kita katakan innal ulama'a tatabba'u wastaqra'u. Sesungguhnya para ulama, dalam hal ini ulama bahasa ya, para ulama bahasa, ahli bahasa, tatabba'u wastaqra'u, mereka meneliti, memeriksa dengan seksama, dengan cermat, ya, menyelidiki, ya. Falam yajidu kalam al-arabi, lalu mereka tidak mendapati kalam Arab tersebut. Yakhruju an hadhihi al-aqsami tsalatsati, keluar dari tiga macam ini. Jadi setelah bertanya pada orang Badui, orang pedalaman di gurun dan seterusnya untuk mencari satu kata, kemudian dikumpulkan, dicatat, ditetapkan, dikukuhkan, artinya benar-benar dicatat ya. Kemudian diteliti dari itu semua, kemudian dijumpai, didapati bahwasanya kalam Arab itu tidak keluar dari tiga jenis ini tadi, isim, fi'il, dan harf. Jadi ini yang menjadi dasar pembagian kalam menjadi tiga bagian, dari tatabbu' dan istiqra'. Nah, berikutnya, kesimpulan yang berikutnya. Wa alamatul ismi arba'atun, tanda isim itu ada empat. Al-khafdu, khafd. Wa tanwinu, tanwin. Wa dukulul alifi wal lami, masuknya alif lam. Wa huruful khafdi, dan masuknya huruf khafd. Wa insikta, dan jika engkau mau, fakul, maka katakan huruful qasami, masuknya huruf qasam. Walakinnana naqulu huruful qasami min hurufil khafdi, akan tetapi kita katakan bahwa huruf-huruf qasam, huruf-huruf yang digunakan untuk sumpah, itu termasuk huruf khafd, termasuk huruf jar. Sehingga cukup dikatakan tadi huruful khafdi, huruf-huruf jar, sudah mencakup huruf qasam ini. Jadi hanya ada empat ya, tanda isim, khafd atau jar, tanwin, maksudnya alif lam, dan maksudnya huruf khafd atau huruf jar. Ini saja. Yang berikutnya, wa alamatul fi'li, tanda fi'al, arba'atun, ada empat. Aksinu, sin, wa saufa, saufa, wa qad, itu qad, wa ta'u ta'nif islakinati, tak ta'nif yang sukun. Ada empat tanda fi'al. Wa alamatul harfi, tanda harf, wa hiya alamatun adamiyatun. Tanda harf apa? Alamatun adamiyatun, tanda yang tidak ada. Adamiyah itu tidak ada. Ya. Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, yakni tanda yang tidak bisa di, atau maksudnya harf itu kata yang tidak bisa menerima tanda isim dan juga tidak bisa menerima tanda fi'il. Ini makna dari kalimat ini ya. Ma la yasluhu ma'ahu dalil lisni wala dalil fi'li. Maksudnya harf itu tidak bisa menerima tanda isim dan juga tidak bisa menerima tanda fi'il. Ini ada sedikit kisah tentang tadi ya, tatabbu dan istikharah. Yuqalu, dikatakan, dikisahkan, innal hajjaja ibna Yusuf al-Thaqafi, sesungguhnya al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, min Thaqifin dari Thaqif, min al-Ta'ifi dari negeri Ta'if, dari daerah Ta'if, dari Bani Thaqif. Ya. Wa kana rajulan harisan ala lughatil arabiyyati. Dia dulunya termasuk orang yang harisan ala lughatil arabiyyati, yang sangat bersemangat sekali dalam bahasa Arab. Ya. Harisan itu makna cara rakus atau bakhil. Ya, mungkin dalam hal ini bersemangat sekali ya. Mempunyai semangat yang tinggi tentang bahasa Arab, pada bahasa Arab. Wa huwa alladhi a'rada al-Qur'ana, dan dia yang mengi'rad al-Qur'an. Takallama 'indahu a'rabiyyun. Ya, suatu saat ada seorang Arabi, seorang Arab yang berbicara di sisinya, di sampingnya. Bi kalimati fu'latin, fu'latun, dengan kata fu'latun. Ya, satu kata yang mengikuti bentuk fu'latun. Faqala lahu al-Hajjaj, lalu al-Hajjaj berkata pada orang tadi, orang Arab tadi, orang Arabi tadi, laisat mawjudatun fil lughatil arabiyyati, tidak ada dalam bahasa Arab, tidak dijumpai dalam bahasa Arab kata yang seperti itu, fu'latun. Qala, orang Arab tadi, Arabi tadi berkata, mawjudatun, ada, didapati, ada. Qala, berkata, siapa? Al-Hajjaj, idhab, pergilah engkau. I'ti bisyahidin minal Arabi, al-Aqhahi, datangkan. I'ti bisyahidin, datangkan seorang saksi. Datangkan syahid atau saksi atau bukti. Minal Arabil Aqhahi, dari orang Arab yang murni, dari bangsa Arab atau dari bahasa Arab yang murni. Ya. Buktinya mana? Pergi, datangkan bukti ya, atau saksi dari orang Arab yang masih murni. Ya. Bukan yang sudah tercampur tadi, tapi yang masih murni. Ya. Al-Aqhah. Wa illa, jika tidak, dharabtu unuqaka. Saya, kalau arti bahasa borok itu apa? Memukul unuhoka leher, tengkuk. Tapi ini makna kiasan. Ya. Maksudnya apa? Kita penggal kamu. Al-Hajjaj dan Yusuf Al-Thaqafi terkenal ya. Ini. Iya, jadi bukan memukul tengkuk ini, maksudnya ditok. Bukan itu. Tapi mukulnya dengan pegang. Ya. Dipenggal. Itu kata kiasan ya. Borok itu unuhoka, kita penggal kamu. Ini. Tadi ya, harisan ala lughatil arabiyyah, di saking semangatnya dia ya bahasa Arab sampai-sampai mengucapkan ini. Ada satu kata saja. Mana buktinya? Ya, datangkan yang dari orang Arab yang masih murni. Kalau dari Isa ya, enggak. Fadhahaba ar-rajul, lalu orang tadi pergi. Yatlubu fil bawadi, dia mencari di lembah-lembah. Ya, di pedalaman-pedalaman Arab. Ya. Yaqulu, lalu dia menceritakan berkata, falamma kana dzata yaumin, maka pada suatu hari, wa idza bi sya'irin, tiba-tiba ada seorang penyair yang yunshidu, yang itu bersenandung bersyair. Ketika dia mencari-cari, tiba-tiba di suatu hari ada seorang penyair yang melantunkan syair, ya. Rubama taqrahun nufusu minal amri lahu furjatun kahalil qali. Ya, furjatun. Kan sewazan dengan tadi fa'latun furjatun, ini syahidnya, ini buktinya ya. Rubama taqrahun nufusu minal amri, kadangkala jiwa-jiwa itu membenci suatu perkara, tidak suka terhadap suatu perkara ya, lahu furjatun, padahal itu ada perkara itu mempunyai furjatun ya, satu keadaan yang lepas dari kesusahan. Kahalil iqali, seperti lepasnya iqal, belenggu. Itu artinya, arti dari bait syair ini kira-kira begitu ya. Tapi tadi terkait dengan ini, apa syahidnya, buktinya tadi surjatun, ada lafaz surjatun dalam bait syair ini yang diucapkan oleh seorang penyair. Ya, tentunya dia orang Arab yang masih murni tadi, yang masih terjaga bahasanya. Wa idza bi syaikhin akhara, kemudian tiba-tiba datang seorang yang lain, seorang syekh maksudnya seorang yang lain, ya'ti yaqulu, dia datang pada orang tadi mengatakan innal hajjaja mata, sungguhnya Hajjaj telah mati. Ya. Jadi ketika dia mendapati syahid, bukti tadi tentang kata furjatun, kemudian datang lagi orang lain mengatakan Hajjaj mati. Qala, lalu orang tadi berkata, orang Arab itu berkata, wallahi demi Allah, ma farahi bi mautihi, tidaklah kegembiraanku terhadap kematian Al-Hajjaj asyaddu min farahi bi hadzal baiti, itu lebih melebihi dari kegembiraanku terhadap bait syair ini. Al-bait di sini bait syair, bukan rumah, tapi bait syair. Karena senangnya tadi mendapatkan bait syair, dia merasa lebih senang, lebih bangga, lebih bergembira menjumpai bait tadi, bait syair tadi yang ada kata furjatun tadi, daripada menerima kabar meninggalnya Al-Hajjaj. Wallahu a'lam. Di situ disebutkan di bawah. Nih. Oh iya. Catatan kaki yang nomor 2, al-qisatu bi nahwi hadza mazkuratun fi wafayatil a'yan. Kisah yang semisal ini disebutkan dalam kitab Wafayatul A'yan jilid 3 halaman 467. Wa bukhyatut talabi dalam, dan dalam kitab Bukhyatut Talab fi tarikhi Halab, dalam tarikh, dalam sejarah Halab, jilid 5 halaman 2097. Halab itu salah satu daerah di Suriah. Kalau sekarang yang lebih dikenal dengan nama apa? Aleppo. Sering dengar ya Aleppo? Itu Halab. Itu sumber cerita dari cerita tadi dari kedua kitab ini. Kemudian tentang bait tadi ada catatan kaki di bawah, al-baitu li Umayyata ibni Abi Sa'di fi diwanihi. Bait ini milik atau karya atau diucapkan oleh Umayyah bin Abi Sa'd dalam diwan dia. Diwan itu kumpulan syair, buku atau semacam kitab yang berisi kumpulan syair-syair. Berikutnya, kafahullahu al-amra, Allah telah mencukupi dia terhadap perkara ini, bimautil hajjaji wa wujudis syahidi, dengan kematian al-hajjaj dan adanya syahid, adanya bukti tentang kata furjah tadi, kata fo'lah tadi, fo'latun tadi. Wa naqsudu bidzalika, dan yang kami maksud dengan ini tadi, annan nasa kanu yatatabba'una al-araba, maksudnya orang-orang itu mereka tadi meneliti, memeriksa dengan sungguh-sungguh, dengan seksama orang Arab bangsa, terhadap orang Arab, terhadap bangsa Arab, wa yatlubuna min kulli janibin, dan mereka mencari dari setiap arah, dari setiap sisi. La'allahum yajiduna kalimatan arabiyatan, supaya mereka bisa menemukan kata bahasa Arab, lam tughayyirha al-sinu, yang tidak berubah oleh lisan-lisan penduduk kota atau lisan-lisan yang sudah tercampur tadi. Jadi benar-benar berusaha sungguh-sungguh mencari, meneliti sampai ke pelosok kedalaman, ya, hanya untuk menemukan satu kata yang masih murni, yang masih asli, tidak tercampur dengan bahasa luar. Ammal mudunu faqad taghayyarat biwasitatil futuhati. Adapun kota, penduduk kota itu telah berubah dengan adanya futuhat, pembukaan negeri-negeri Islam ini. Ikhtalatul Arabu bil Ajami, orang-orang Arab bercampur dengan orang-orang Ajam. Fa taghayyaral lisan, lalu bahasanya, lisannya itu berubah. Campur baur. Jadi yang masih murni, masih terjaga, yang ada di pedalaman, ya, orang-orang Badui, orang cukup apa di padang pasir di gurun gitu ya, mesti terjaga. Ada yang ditanyakan? Kemudian agak sedikit asilatun, beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan ini, ini ringkas dan semuanya sudah dibahas, tinggal mengulang ya. Ma hiya alamatul fi'li, apa itu tanda-tanda fi'il? Arba'atun, ada empat. Qad, wasinu, wasawfa, wasa'u ta'nisi as-sakinati. Misalun, mita'i ta'nisi as-sakinati. Contoh untuk ta'nis as-sakina. Qalatil a'rabu, dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Qalat, berarti ini fi'il. Ya. Kemudian ayat yang lain. Wa qalat ajuzun aqimun. Qalat, ini ada tak ta'nis as-sakina, berarti qalat ini fi'il. Di surah Al-Dhariyat ayat yang ke-29. Contoh yang lain. Qamat hindun, hindun berdiri. Qamat berarti dia fi'il. Ma taqulu fi sajaratun, apa yang kau katakan pada kata sajaratun? Wa mad dalilu, dan apa dalilnya? Apa tandanya? Ismun. Sajaratun itu adalah ismun, ism. Wa dalilu, dalilnya, tandanya apa? At-tanwinu, tanwin. Fiha syai'un ghairu tanwini, apakah di situ ada sesuatu selain tanwin? Ada tanda yang lain selain tanwin? Laisa fiha syai'un, tidak ada padanya sesuatu. Maksudnya, tidak ada tanda yang lain pada sejarah tersebut. Hanya tanwin saja. As-sinu, misalun laha sin, contoh untuk sin. Kalla sawfa ta'lamun, di surah At-Takatsur ayat yang ketiga. Ya. Idan, oh ini, tinggal sawfa ya. Idan, ya lamuna, ya tinggal disesuaikan ya. Tidak mungkin. Saya lam, idan, jika demikian, ya lamuna fi'lun. Ya lamuna ini adalah fi'il. Kenapa? Di annaha dakhalat 'alaiha as-sinu, karena dia dimasuki oleh sin. Maksudnya di surah An-Naba ya. Kalla saya'lamun. Ini keliru menulis ayatnya. Kalla saya'lamun. Di surah An-Naba ayat kedua. Ya, ayat ketiga. Berikutnya, saufa. Dalam ayat, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Itu At-Takatsur ayat yang ketiga dan keempat. Ta'lamuna fi'lun. Ta'lamuna ini adalah fi'l. Kenapa? Li'annaha dakhala 'alaiha saufa. Karena dia dimasuki oleh saufa. Qad, dalam contoh ayat, qad aflahal mu'minuna. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Wa man fi'lu, apa fi'ilnya dalam ayat ini? Aflaha. Itu fi'il aflaha. Ini. Kenapa? Karena dimasuki oleh qad. Ya, ini. Al-mu'minuna ismun. Al-mu'minuna di sini adalah ism. Wa ma fiha min alamatil ismi, dan apa tanda-tanda ism yang ada padanya pada kata al-mu'minun? Al-alifu wal lamu. Dia dimaksud oleh alif lam. Al-mu'minun. Berarti al-mu'minun ini ism, karena ada alif lamnya. Kalau aflaha tadi fi'il, kenapa? Karena didahului oleh qad. Ini. Di surah al-mu'minun ayat yang pertama. Ma hiya alamatul harfi adamul alamati. Apa itu tanda tanda harf? Adamul alamati. Yeah. Tidak ada tanda. Apa itu yang dimaksud dengan tanda harf? Yakni tidak ada tanda. Yeah. Tanda harf itu tidak ada maksudnya itu ya. Yakni maksudnya apa? Yakni ma la yadkhulu alaihi alamatul ismi walal fi'li. Yakni kata-kata yang tidak dimaksud oleh tanda-tanda isim dan juga tidak pula dimaksud oleh tanda fi'il. Fa hadha harfun, maka ini adalah harf. Misalnya contohnya min, ala, wa qad. Ini. min tidak bisa dimasuki tanda-tanda isim. Alif lam, khafat, apa huruf khafat, sanmin tidak bisa. Dimasuki tanda fi'il, khat, sin, saufa, ta'anif juga tidak bisa. Ala dan khat juga demikian, tidak bisa. Maka kata-kata ini termasuk haram. Wa qala al-Haruri fi mulhatihi, dan waqad qala, ini sebabnya masuk kalimat sesudahnya. Waqad qala al-Haruri fi mulhatihi, dan sungguh al-Haruri berkata dalam kitabnya Mulhatul I'rab, al-harfu ma laysat lahu alamah, faqif ala qawli takum alamah. Harf itu adalah kata yang tidak mempunyai tanda, maka kiaskan ucapanku ini, engkau akan mengetahui. Engkau akan menjadi tahu. Ini juga sudah disampaikan tadi. Ada yang ditanyakan? Selesai pembahasan tentang al-kalam wa aqsamuhu. Untuk yang berikutnya masuk pada bab yang baru, yaitu bab al-i'rab. Insyaallah di waktu yang akan datang, kalau tidak ada malam ini, insyaallah sampai di sini dulu. Alhamdulillah, ini pun kekurangannya. Allah alam. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah.